شريك لك عظيما بشانك. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانك، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih muamalah. Baik, masih pada sebenarnya kita masuk pada contoh-contoh riba al-buyu, tapi masih ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan riba ad-duyun. Mungkin di malam hari ini ada 5 pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama tentang mata uang yang terkena inflasi. Yang kedua, mengikat utang dengan berbagai faktor di luar utang. Yang ketiga, mudharabah mustarakah. Yang keempat, dana talangan haji. Yang kelima, arisan. Dan yang keenam, undian. Mungkin ini 6 poin atau 6 pembahasan yang kita akan bahas, dan semua ini berkaitan dengan pembahasan kita riba ad-duyun. Contoh-contoh riba ad-duyun. Ya, contoh-contoh riba utang piutang. Tapi yang pertama berkaitan dengan inflasi dalam bahasa Arabnya tatakhum. Ya, atau dibahasakan dengan nilai uang yang berubah. Ya, nilai mata uang yang berubah. Ya, artinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan dinar dan dirham. Satu dinar itu 4,25 gram. Ya, 4,25 gram itu satu dinar. Adapun dirham itu satu dirham 2,975 gram. Ini mata uang dirham. Nah, sekarang bukan lagi pakai dinar dan dirham, tapi mata uang kertas. Iya. Maka misalnya ada orang yang berutang, kemudian mata uang terkena inflasi, artinya turun nilai mata uang. Maka misalnya dia pinjam 1 juta. Ya, kemudian ternyata ya waktu dia pinjam kalau dengan dolar dia mungkin 150 dolar, iya kan? Tapi setelah dikembalikan menjadi meningkat. Ya, 1 juta menjadi 100 dolar. Ya, tinggal 100 dolar. Maka di mana yang dia bayar? Apakah dia bayar sesuai dengan yang dia ambil, atau dia mengikuti mata uang? Ya, dia mengikuti nilai dari harga, atau bagaimana? Ini yang kita akan bahas. Ya, misalnya tentunya kalau kita pinjam uang misalnya 100 juta, kemudian kita bayar 10 tahun mendatang, kan beda kan 10 juta 10 tahun yang lalu dengan 10 juta tahun sekarang, ya kan, beda harganya. Apakah kita bayar 100 juta sebagaimana kita pinjam dahulu, atau kita bayar sesuai dengan harga sekarang ini, bukan harga seperti dulu 100 juta, atau bagaimana? Iya kan? Atau bagaimana? Ini yang akan kita bahas. Jawabannya adalah sebagaimana akan datang pembahasan yang kedua tadi, yaitu tidak boleh mengikat utang dengan berbagai faktor. Tidak boleh mengikat utang dengan berbagai faktor. Mungkin diikat dengan suku bunga, ya kan? Atau diikat dengan harga emas atau perak, atau diikat dengan harga BBM misalnya, atau diikat dengan dan semisalnya. Makanya tidak boleh mengikat utang dengan berbagai faktor di luar utang. Artinya utang memang ada 3 pendapat yang berkaitan dengan ini, tapi yang zahir wallahu taala alam adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang membayar utang sebagaimana dia terima. Gitu ya. Kalau misalnya dia pinjam uang 100 juta 10 tahun yang lalu, sekarang baru dia bisa bayar. Ya, dia bayar berapa? Nah, dia bayar apa namanya seharga sekarang atau dia bayar tetap sebagaimana dia terima dulu? Ya, dia bayar sebagaimana dia terima dahulu. Ya, dia bayar sebagaimana dia terima dahulu. Ya, ini yang apa namanya zahir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wala dirar. Ya, tidak ada darar dan tidak boleh membahayakan. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Ya, karena kalau diikuti dengan suku bunga atau perkembangan harga, maka itu akan membahayakan. Itu akan membahayakan. Iya. Dan ini yang nampak, karena kalau kita bayar mengikuti harga sekarang, itulah riba, yang disebut dengan riba utang. Yang disebut dengan riba utang. Contohnya misalnya kita beri 100 juta, iya kan? Kita bayar lebih, apa hukumnya? Riba kan? Tapi ada yang bilang, masa 100 juta 10 tahun lalu, kamu bayar sekarang juga 100. Ya, apa kaidahnya? Kalau beri pinjaman, dibayar lebih kapanpun itu ya, entah 10 tahun, iya kan? 100 tahun, pokoknya kita bayar, bayar bagaimana? Bayar sebagaimana kita apa? Terima. Kita terima 100, ya kita kembalikan 100. Apapun alasannya. Ya, karena kaidahnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah apa? Riba. Apapun alasan karena terlalu lama, harga sekarang bukan seperti dulu. Iya kan? Harga sekarang bukan seperti dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita memberikan pinjaman tapi bisa mengikuti harga. Bisa mengikuti harga. Maka jawabannya adalah dengan tidak memberikan dalam bentuk uang. Tidak memberikan dalam bentuk uang, atau mungkin dengan uang, tapi mencari apa namanya uang, mata uang yang stabil, ya, yang stabil. Ya, jangan rupiah mengerikan. Ya, cari mata uang yang stabil, kemudian diberikan dengan misalnya dolar misalnya, ataupun sterling misalnya, atau dinar Bahrain, ya, atau apalah yang kuat mata uangnya, diberikan dengan uang seperti itu, karena kaidahnya apa? Kalau kita beri pinjaman dalam bentuk dolar, maka kita harus bayar dengan apa? Dolar, paham ini ya? Itu rumusnya. Artinya kita minjam dengan bentuk itu, kita bayar dengan bentuk itu. Iya. Misalnya kalau kita pinjam rupiah, bayar dengan rupiah. Kita pinjam real, bayar dengan real. Seperti itu. Ya, maka untuk supaya kita tidak dirugikan, maka kita cari mata uang yang stabil. Mata uang yang stabil. Atau mungkin ya dalam bentuk, bukan dalam bentuk mata uang. Misalnya apa namanya, saya ya sudahlah, kamu pinjam uang, saya kasih kamu emas ya. Saya pinjamkan kamu emas. Iya kan? Saya pinjamkan kamu emas 50 gram. Ya. Berarti 50 gram emas dia akan kembalikan misalnya 10 tahun mendatang. Tentunya kan harga emas apa? Enggak sama antara harga emas dahulu dengan harga emas 10 tahun mendatang. Iya kan? Sekarang dengan 10 tahun mendatang. Nah, ini solusinya. Tapi kalau diberi dalam bentuk uang, jangan harap. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya uang dengan uang, ya, beri uang kembali uang harus apa? Harus sama. Nah, maka untuk keluar dari misalnya kita, ya namanya juga memberikan pinjaman itu kan membantu, iya kan? Membantu. Tapi kalau merasa juga tidak mau dirugikan, nah, maka pakai cara lain. Itu mencari mata uang yang stabil atau dengan barang seperti emas, perak atau mobil misalnya, iya kan? Tapi kalau mobil mungkin harganya turun ya. Cari harga yang stabil seperti tanah misalnya kan. Emas, perak itu stabil, bahkan naik harganya. Jadi kita enggak akan rugi karena kita pinjam emas, kita pinjam emas kembalikan juga apa? Emas. Kan gitu kan? Dan harga emas itu naik. Iya. Kita pinjam tanah, kembalikan tanah dan harga tanah naik, enggak akan rugi. Nah, ini dia caranya supaya kita tidak dirugikan. Iya. Tapi kalau bayar apa namanya utang dikaitkan dengan harga ketika itu, harga barang ketika itu, ya, mata uang ketika itu, maka ini merupakan riba. Ini merupakan riba, itu disebut dengan riba ad-dain, riba utang. Ya, karena rumusnya kita pinjam kemudian dibayar lebih, itu namanya riba, yang disebut dengan riba utang. Baik. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Rawahul Khamsah, riwayat 5, riwayat 5 maksudnya Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, dan ini hadis disahihkan oleh Syekh disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah inni abiu al-ibil bil baqi fa abiu bid dananir wa akhudhu darahim wa abiu bid darahim wa akhudhu dananir akhudhu hadha min hadhihi wa a'ti min hadhihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'r yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Kata Ibnu Umar, wahai Rasulullah, saya menjual unta, bil baqi, di baqi. Iya. Fa bi'u bi dananir wa akhudhu darahim. Saya jual dengan harga dinar. Tapi ketika saya terima dengan harga dirham. Artinya diutangin kan? Tapi dengan harga apa? Soalnya satu ekor kambing, ya kan? Soalnya 10 dinar, ya kan? Ya, diutangkan. Nah, ketika mereka membayar, ya, Ibnu Umar terima pakai apa? Dirham. Iya, dirham. Sama ini, saya beri rupiah, dia bayar pakai dolar, kan gitu kan? Bayar pakai dolar. Saya beri dia real, bayar pakai rupiah, kan gitu kan? Iya. Harusnya standarnya apa tadi? Kalau dikasih rupiah, bayar pakai apa? Rupiah. Dolar, real. Nah, sini dikasih dinar, kembali dirham, kan gitu kan? Kembali dirham. Harusnya dinar, ya dinar. Dirham, kan gitu kan? Kalau sini dinar, ternyata diterimanya apa? Dirham. Iya. Kata Ibnu Umar, abiu bid darahim wa akhudhu dananir. Saya jual dengan harga dirham. Ya, ini 10 dirham. Ya, diutangkan. Ternyata ketika diterima dengan dinar, orang yang berutang tadi bayar pakai dinar, bukan pakai dirham. Iya, bayar pakai dinar. Akhudhu min hadhihi wa ati min hadhihi. Saya beri dari ini dan saya mengambil dari ini dan saya beri dari ini. Maka Rasulullah SAW menjawab tentang problem yang dialami oleh Ibn Abbas, Ibnu Umar. La ba'sa an ta'khudhaha bi sir yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakum syai'. Enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah, engkau ambil harga di hari itu. Jadi enggak ada masalah. Artinya misalnya 1 juta berapa dolar, ya kan, misalnya kan? Ya terus berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian semakin kuat dolar kan? Ya mungkin 100 dolar bisa 2 juta misalnya kan. Ya kita bayar dengan misalnya kita kasih dengan misalnya kita beri dia rupiah misalnya kan. Kita beri rupiah dengan harga saya beri utang dia rupiah. Misalnya 2 juta, ya kan? Ketika itu waktu saya beri 2 juta, ketika itu kalau ditukar dengan dolar misalnya ya sekitar 100 dolar gitu kan. Berjalan waktu, dolar semakin kuat. Iya, dolar semakin ya kuat. Sehingga misalnya 2 juta ini tinggal 50 dolar misalnya. Tinggal 50 dolar. Artinya dia bayar dengan dolar di hari itu. Iya kan? Artinya sekarang dolar 50 dolar seharga dengan 2 juta. Dia bayar 50, bukan dia bayar 100. Dulu 100 kan? Ya 100 dolar 1 juta. Sekarang sudah sampai 50. Nah, berarti dia bayar harga pada hari itu. Dia bayar harga pada hari itu. Iya, jangan diikuti harga yang sebelumnya. Dia bayar pada harga pada hari itu. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam tatafarraqa bainakum syai'." Dengan catatan tidak berpisah kecuali telah cash, tidak berpisah kecuali telah cash, lunas. Karena misalnya antara rupiah dengan dolar, apa hukumnya ini? Berapa syarat? Nah, coba dipakai rumusnya. Antara dolar dengan rupiah ketika diketemukan, ini namanya apa ini? Menukar kan? Nah, ada dua barang. Ini kan barang ribawi kan? Dolar barang riba, rupiah barang riba. Terus ya rumusnya. Hah? Berapa syarat? Pokoknya kalau barang riba dua syarat atau satu syarat. Itu saja ya. Dua syarat atau satu syarat. Nah, sekarang ini rupiah dengan dolar. Berapa syarat? Karena dolar dengan rupiah beda apa? jenis. Kalau dia beda jenis, satu illah, beda jenis, satu illah, berapa syarat? Satu syarat. Harus apa? Yes. Makanya kata Nabi, ya, boleh, boleh. Kamu terima dengan apa namanya? Dengan misalnya kamu beri dirham, kamu terima dengan dinar, kamu beri dinar, terima dengan dirham, tapi dengan catatan harga hari itu. Ya, harga hari itu, tapi dengan catatan apa? Cash. Gitu ya? Cash. Enggak boleh sisa 5.000, besok 5.000-nya nah. Enggak boleh, itu enggak cash namanya. Sekalipun 5.000, sekalipun 100 rupiah, enggak ada, itu namanya tidak cash. Harus cash, gitu ya? Itu namanya malam tatafarraqa wa bainakum masyi. Jadi sini menunjukkan bahwa asalnya kita membayar utang dengan apa yang kita terima. Kalau terima rupiah, bayar rupiah. Terima dolar, bayar dolar. Iya kan? Nah, boleh kita terima rupiah, bayar pakai dolar. Seharga rupiah hari ini. Gitu ya? Kita ikuti misalnya dolar berapa, gitu kan? Jangan ikuti harga dolar yang dulu. Iya. Bayar dengan harga hari ini yang sesuai dengan nilai rupiah, kan gitu kan? Kita mau bayar pakai dolar. Nah, sekarang dengan uang yang kita pinjam hari ini itu, uang yang pernah kita pinjam itu, sekarang dengan dolar berapa? Berapa dolar? Kan gitu kan? Nah, dibayar dengan catatan apa? Dengan catatan cash. Ya, tidak diangsur. Ya. Ini tentunya boleh kalau tidak disyaratkan di awal akad. Ya. Tidak disyaratkan di awal akad. Tapi kalau dibuat perjanjian, saya kasih kamu rupiah, tapi bayar pakai dolar. Ya. Ini yang memberikan utang dia sudah pikir, dolar pasti kuat. Iya kan? Nah, berarti dia gak mau rugi. Berarti dia ada niat apa? Ingin mengambil keuntungan. Jadi memberikan pinjaman, kemudian memberi ikatan, bayar dengan dolar, atau bayar dengan emas, ya, atau bayar dengan tanah, atau bayar dengan apa, yang dia pikirkan akan melonjak harganya. Maka ini hila untuk berbuat riba. Ya, hila untuk berbuat riba. Oleh karena itu, pembahasan yang kedua kita bahas tadi, tidak boleh mengaitkan utang dengan berbagai faktor di luar utang. Misalnya utang diikat dengan harga emas, utang diikat dengan harga perak, atau utang diikat dengan harga BBM misalnya, atau utang diikat dengan harga suku bunga misalnya, ya, suku bunga. Itu nggak boleh, karena ketika dia ikat dengan ini, maka ini menunjukkan dia punya niat apa? Mengambil keuntungan dari memberikan utang. Maka itu jelas kaidahnya apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa apa? Fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat adalah apa? Riba. Adalah riba. Iya. Dan ini dijawab ya oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri kasus waktu di kejadian Yaman ya. Ada kasus antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan, itu berbeda mata uang. Padahal satu negara ini. Satu negara, Yaman Selatan dengan Yaman Utara satu negara, hanya beda mata uang. Iya, semua ibu kota Son'a, ibu kotanya Son'a, tapi beda mata uang. Kalau di Son'a, ibu kota yang Yaman Utara, itu mata uangnya real Yamani, real Yaman. Nah, kalau Yaman Selatan pakai dinar dan dirham. Nah, ketika presiden siapa gitu, itu dinar dan dirham, mata uang Yaman Selatan itu ditarik, artinya tidak laku lagi, tidak diperlakukan lagi itu mata uang. Jadi orang-orang yang berutang bayar pakai apa? Mata uangnya sudah nggak laku, ya kan? Kebijakan dari pemerintah semuanya seragamkan dengan real, bukan lagi dinar dirham. Satu negara harus seragam mata uangnya, nggak ada yang berbeda. Nah, bagaimana yang berutang dengan dinar dan dirham bayar pakai apa? Nah, maka di sini pemerintah harus segera mengambil keputusan untuk menghitung dinar dirham Yaman Selatan berapa real sekarang, ya? Harus cepat, kalau tidak terjadi keributan di tengah masyarakat. Banyak yang berutang, mau bayar pakai apa? Dinar sudah nggak laku, ya kan? Maka dinar dan dirham yang sudah tidak diberlakukan ini, sudah diputus dia tidak berharga lagi, itu dihitung oleh pemerintah, dinilai oleh pemerintah berapa harganya kalau dengan apa? Real. Supaya bisa orang-orang yang berhutang bisa membayarnya pakai apa? Real. Tinggal dihitung satu dinar, satu dirham dulu berapa real sekarang. Gitu kan? Tinggal dibayar pakai apa? Pakai real. Gitu ya? Iya. Karena kaidahnya apa tadi? Boleh kita bayar dengan mata uang yang berbeda, dengan dua syarat. Syarat yang pertama tidak dibuat di awal akad, ya, memang tidak dibikin perjanjian. Karena asalnya apa? Asalnya harus membayar dengan mata uang yang sama, gitu kan? Supaya terlepas dari riba. Yang kedua apa tadi? Iya, yang kedua harus apa? Cash. Ya harus, ya cash. Iya, kalau beda mata uang harus cash. Kalau tidak cash, itu namanya riba an-nasi'ah. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan yang ketiga, mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah. Dia mudharabah sudah kita bahas. Mudharabah itu investasi. Ya, bagi hasil. Mustarakah artinya berserikat. Artinya kalau dibilang mudharabah, artinya ada pemodal dan ada pelaksana, gitu kan? Ada pemodal dan ada pelaksana. Biasanya kan orang setor uang di bank, bank-bank syariah misalnya, mereka buat beri nama apa namanya? Mudharabah. Ya, mudharabah. Ya, kerjasama atau bagi hasil. Iya, kerjasama atau bagi hasil. Nah. Jadi kita sebagai yang memberikan apa? Modal. Bank sebagai apa? Pelaksana, kan gitu kan? Nah, kemudian dibilang mustarakah, dinamakan mustarakah karena yang memberikan modal banyak, bukan cuma saya. Ya, saya memberikan modal, ya kan? Kemudian B memberikan modal, C memberikan modal, D memberikan modal. Itu namanya mustarakah, berserikat kepada pelaksana, yaitu bank misalnya. Bank yang kelola modal yang kita berserikat ini, yang kelola kemudian dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Iya. Maka pembahasan mudharabah mustarakah, yang namanya mudharabah telah kita bahas, investasi itu, investasi namanya mudharabah itu harus untung sama-sama dan rugi sama-sama. Nah, sekarang telah kita bahas, telah kita simpulkan bahwa apa, bank ke masyarakat atau masyarakat ke bank, sudah kita bahas ya kesimpulannya. Kalau dari bank memberikan uang ke masyarakat itu pasti riba, karena yang namanya bank itu dia keuntungannya dari riba, kan gitu kan? Keuntungan dari riba. Bank itu bukan lembaga sosial beri cuma-cuma, kasih 100 bayar 100, kan gitu kan? Tidak, pasti lebih. Apapun namanya, setelah kita pelajari itu semuanya adalah riba. Iya, mau dibilang apa namanya? Kemudian yang kedua dari masyarakat membawa uangnya ke bank. Ada yang namakan wadiah, ya kan? Namanya wadiah, titipan, ya kan? Ada yang namanya investasi, bagi hasil, pemodal, ya kan? Ada yang ketiga memberikan apa? Pinjaman atau menabung, ya kan? Dia diberi bunga oleh bank. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat, pertama kalau dia wadiah, apa syaratnya wadiah? Titipan? Tidak boleh menabung. Hah? Kalau titipan tidak boleh dimanfaatkan. Iya, saya titip mobil. Saya titip mobil baru dipakai. Itu bukan titip namanya, pinjam mobil. Ya, saya pinjamkan mobil. Iya. Titipan artinya titip, jangan diganggu. Karena itu amanah, ya kan? Sama kalau misalnya saya bawa uang ke bank dengan nama wadiah, ya kan? Nama wadiah, titipan. Daripada di rumah saya tidak bisa tidur, ini uang 1 triliun. Saya enggak bisa tidur. Ya kan? Sudah, saya titip di bank, titipan. Sekarang saya mau tanya, ini bank menerima uang saya, ya? Ini mereka pakai atau tidak? Ya jelas pakai lah. Makanya mereka buka seperti itu karena ada masyarakat yang tidak mau apa namanya kena riba, simpan di bank ada bunganya, enggak mau kan? Ada sekarang namanya wadiah, ya kan, titipan. Wadiah. Artinya tidak berbunga. Tapi ingat, yang namanya wadiah harus tidak dimanfaatkan uang itu, karena dia titipan. Tapi kenyataannya digunakan. Berarti kalau dia digunakan, secara otomatis dari wadiah berpindah ke pinjaman, memberikan pinjaman. Kita memberikan pinjaman ke bank karena mereka apa? Contoh saya pinjam mobilnya Ikhwa, saya pakai. Itu namanya apa? Saya pinjam. Karena saya bisa pakai kan? Seandainya Ikhwa titip, ya. Ikhwa titip sih enggak boleh pakai. Tapi kalau dipinjamkan ya boleh saya pakai. Iya kan? Kemudian mudharabah bagi hasil. Sekarang bagi hasil, kita masukkan uang di bank sebagai pemodal, bank sebagai pelaksana. kenyataannya di lapangan apa? Uang kita itu dijamin, tidak akan rugi. Ya, tidak akan rugi. Akan diberikan persen oleh bank. Ini bukan bagi hasil namanya, ya kan? Bagi hasil itu ya kalau rugi ya rugi, ya kan? Kalau modal habis, habis. Kan gitu kan, bagi hasil kerjasama. Ya, kalau di bank enggak. Ya, ada namanya yang memberikan modal di bank itu dijamin oleh LPS, ya kan? Lembaga Penjamin Simpanan. Berarti dia aman, aman. Enggak akan rugi dia. Ini namanya bukan bagi hasil, tapi memberikan pinjaman, gitu ya? Memberikan pinjaman. Jadi pada hakikatnya, kalau masyarakat yang berikan ke bank, kesimpulannya adalah semuanya, apapun namanya, mau dibilang wadiah, mau dibilang mudharabah, kesimpulannya masyarakat memberikan pinjaman ke bank, kemudian bank memberikan bunga, itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Iya. Nah sekarang dibilang mudharabah mustaraka yang berlaku di bank itu, ya maksudnya kita bahas sekarang, gak usah tanya kalau bank konvensional ya, maksudnya bank syariah, di antara namanya yaitu mudharabah mustaraka. Tapi pada hakikatnya sama dengan bank konvensional, sama saja, hanya namanya yang beda, tapi praktiknya sama. Ya karena buktinya modal masyarakat yang diserahkan ke bank itu dijamin oleh bank. Karena yang peraturan ya, LPS itu peraturan negara kan, artinya lembaga penjamin simpanan dijamin oleh negara itu. Bagaimanapun uang kita terbakar, tercuri apa, itu ada undang-undangnya, ada aturannya, dijamin. Itu namanya bukan bagi hasil. Nah sekarang ketika tiba, kalau begitu kapan bagi hasil itu kalau rugi ditanggung oleh pelaksana? Kapan? Asalnya kan tadi kalau bagi hasil, kalau rugi enggak ditanggung oleh pelaksana. Sekarang ada keadaan kalau rugi modal itu harus diganti oleh pelaksana, orang lapangan. Kapan? Jawabannya salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, kalau dia lalai. Iya, kalau dia lalai, artinya dikasih modal 100 miliar. Dia main-main dengan modal ini. Dia diberi karena yang namanya yang menerima itu namanya diberi kepercayaan. Kan gitu kan? Diberi kepercayaan. Jadi kalau dia diberi kepercayaan dengan modal 100 miliar misalnya, terus dia main-main, tidak serius, ini kalau rugi dalam aturan agama ya, dalam aturan agama kalau rugi modal ini itu harus diganti oleh siapa? Oleh pelaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang disengaja, banyak sekali uangnya itu, kita mesti bangkrut saja ini. Dia sengaja, maka itu wajib dia mengganti modal itu. Ini ya. Jadi pelaksana wajib mengganti uang yang diberikan oleh pemodal salah satu dari dua keadaan. Entah dia tidak maksimal. Yang kedua apa tadi? Sengaja. Iya, tidak maksimal atau sengaja. Tapi kalau dia sudah maksimal, ya kan? Berbagai cara dia usahakan, kemudian dia tidak ada kesengajaan. Ya tapi takdir Allah, ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka tidak ditanggung. Iya. Taib. Ini namanya mudharabah mustaraka. Kemudian dana talangan haji, ya hakikatnya dana talangan haji ini kan di bank syariah juga. Iya. Hakikatnya bank memberikan pinjaman, kemudian pakai uang pinjaman itu untuk apa? Untuk haji atau umroh. Kemudian nanti diansur kan? Diansur. Hakikatnya itu adalah riba, jelas. Jadi bank ini meminta kelebihan dengan nama biaya macam-macam, administrasi, ya kan, biaya, tapi biayanya besar. Itu anehnya, seandainya hanya biaya kertas, biaya pencatatan itu masuk akal, tapi ini biaya besar. Artinya antara yang dipinjam dengan dikembalikan itu selisihnya banyak. Berarti nama, biaya administrasi dan sebagainya itu hanya kedok. Karena kalau kita cek di lapangan tidak seperti itu kenyataan. Itu hanyalah nama untuk melancarkan riba. Makanya Dewan Syariah di bank-bank syariah itu dikritik habis-habisan. Mereka tiarap bersembunyi di bawah tanah. Iya, karena terus terang mereka gak jujur. Mereka gak jujur. Iya, makanya lempar batu sembunyi tangan. Iya, karena mereka paham bahwa ini hati-hati kalau kita ketahuan ini habis kita. Ternyata betul ketahuan. Iya. Makanya sekarang dana talangan haji masih ada? Enggak ada kan? Sudah enggak ada. Ini yang bikin macet ini, artinya antri bertahun-tahun. Iya, nah itu riba begitu ya. Biar jalan jadi macet gara-gara riba. Iya. Mobil-mobil riba, motor riba itu yang bikin macet. Iya, itu efek dari riba. Kemudian yang kelima, arisan. Iya, yang kelima arisan. Iya, arisan. Arisan yang maksudnya skemanya atau bentuknya yaitu beberapa orang sepakat untuk iuran dengan jumlah yang disepakati dan apa namanya diundi, ya diundi, dan siapa yang jatuh itu yang berhak mendapatkannya, dan itu berjalan sampai semua anggota mendapatkan undian. Iya. Taib, itu arisan yang biasa digunakan. Tentang arisan, para ulama ada dua pendapat tentang arisan. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan haram karena ilahnya itu riba. Artinya mereka pandang ke riba utang atau dia masuk di kategori cara untuk menghalalkan riba. Ya, ini seperti Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ini berpendapat haramnya arisan yang kita sebutkan. Ya. Beralasan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah." Nabi melarang dua akad dua transaksi dalam satu jual beli. Dua transaksi dalam satu jual beli. Ini contoh kemarin apa? Bayul Ina. Saya beli mobil dengan cicil 150 juta. Iya kan? Saya sudah beli, saya cicil sama yang punya. Ini mobil saya jual lagi ke yang punya tadi dengan harga 100 juta. Berarti selisihnya berapa? 50 juta. Iya kan? Saya cicil dengan harga 150 juta. Kemudian saya jual kembali ke tempat saya beli, kepada orang saya beli dengan harga 100 juta cash. Iya kan? Saya dapat dana 100 juta cash. Tapi saya angsur ya selama angsuran yang disepakati dengan jumlah 150. Ini hakikatnya kelihatannya jual beli, tapi hakikatnya riba. Karena dia pinjam uang 100, dia kembalikan berapa? 150. Itu hakikatnya. Apa hukumnya? Pinjam 100 kembali 150. Berarti 50 juta apa? Riba, tapi kelihatannya kayak jual beli. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu transaksi. Karena ini kalau ada dua akad itu peluang riba terbuka. Peluang riba terbuka. Contoh dalam arisan itu kan kelihatannya dua akad. Akad yang pertama, jadi hakikatnya arisan itu memberikan utang. Iya, memberikan utang. Jadi ini yang beberapa orang yang sepakat untuk memberikan utang kepada yang jatuh namanya, iya kan, setelah diundi. Iya. Sekaligus dia ini akan memberikan utang lagi kepada yang jatuh kemudian, iya kan? Dua kali memberikan utang. Anggota arisan memberikan utang kepada yang mendapatkan undian. Kemudian yang jatuh namanya dia juga berutang, dia memberikan utang ya, memberikan utang kepada yang berikutnya. Demikian seterusnya sampai semua anggota ini dapat. Dua kali artinya dua akad. Tapi kalau kita lihat tip, sekarang kita pindah ke pendapat ulama yang mengatakan dia tidak haram, dia boleh. Ini seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, dan juga jumhur Lajnah Ad-Da'imah. Jumhur Lajnah Ad-Da'imah, mayoritas ulama di Lajnah Ad-Da'imah itu berpendapat akan bolehnya. Kenapa? Karena arisan itu enggak ada riba. Mana ribanya? Sekarang saya arisan tiap bulan, misalnya tiap pekan atau tiap bulan atau tiap kali panen atau tiap apa gitu. Misalnya kita sepakat 100, ya kan, atau 1 juta. Itu kan tidak ada yang ditambah. Semuanya masing-masing apa? 100, masing-masing 1 juta. Mana yang riba? Enggak ada kelebihan. Beda dengan tadi ya. saya beli dengan harga 150 juta cash, cicil. Kemudian saya jual kembali kepadanya dengan harga 100 juta cash. Berarti itu ada perbedaan kan? Ada perbedaan, yaitu keuntungan 50. Kalau ini enggak. Artinya saya beri misalnya 1 juta sampai selesai, itu sama dengan saya simpan uang saya sendiri kan? Sama dengan saya simpan uang saya sendiri. Jadi enggak ada ribanya. Kemudian yang kedua di sini terdapat ta'awun. Artinya dengan arisan itu sangat membantu. Ya, sangat membantu bagi orang yang ingin menghindar dari pinjaman di bank. Itu sangat membantu sekali. Mau cari modal, cari dana cair cepat, itu pakai apa? Kalau ke bank pasti riba. Nah, ini sangat membantu dan dia enggak ada riba. Ya, tidak ada kelebihan. Kaidahnya apa? Arisan kan utang. Apa rumusnya kalau utang? Kalau ada kelebihan, berarti apa? Riba. Misalnya 10 orang, berarti 10 bulan, tiap bulan misalnya 1 juta per bulan. Berarti akhir putaran itu totalnya kita terima berapa? 10 juta. Artinya itu kan sama dengan saya terima uang saya. Hanya kan digilir. Enggak ada kelebihan sama sekali, enggak ada kelebihan. Iya. Dan juga di sini akan bisa mengeratkan ukhuwah, ya kan? Karena ada arisan sekantor, ya kan? Ada arisan kekeluargaan, ada arisan setempat kerja, ada arisan. Jadi semakin mengeratkan hubungan. Iya. Dan wallahu ta'ala alam, saya pribadi untuk bentuk arisan seperti ini ya, nah, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan mayoritas jumhur lajnah daimah, ulama lajnah daimah yang berpendapat akan bolehnya. Ya, yang berpendapat akan bolehnya. Kemudian dalam arisan itu kan ada undian. Dan undian itu identik dengan apa? Identik dengan judi, kan gitu kan? Identik dengan judi. Nah, sekarang kan dalam undian dalam arisan kan ada undian, kan gitu kan? Iya, tapi yang dibahas oleh para ulama akan tidak bolehnya arisan bagi yang berpendapat bukan karena undiannya, bukan. Tapi karena ada apa tadi? Ada dua transaksi, ya, dua akad dalam satu transaksi. Tapi setelah kita teliti, ternyata dia bukan dua akad. Dia bukan dua akad. Artinya dia sekali akad. Coba contohnya kita arisan ya. Kita arisan. Setelah nama saya jatuh, berarti yang lain memberikan pinjaman kepada saya kan? Berapa kali akadnya itu? Satu kali kan? Selesai. Nanti arisan berikutnya lagi, ya kan, baru apa? Baru akadlah yang kedua. Berarti yang dilarang itu kan dalam satu majelis, satu transaksi, dua akad yang berjalan. Ini tidak ada dua akad yang berjalan. Iya, jadi saya pribadi lebih condong kepada para ulama yang berpendapat akan bolehnya arisan yang disebutkan. Ya, karena macam-macam ya bentuk arisan ya. Macam-macam bentuk arisan. Tapi arisan disebutkan tadi itu, insya Allah gak ada masalah. Kemudian yang keenam, undian. Masalah undian. Undian itu selama dia menentukan hak kepada orang yang berhak. Iya. Artinya semuanya pantas. Sehingga kita bingung, siapa ya? Kan gitu kan? Semuanya pantas. Semuanya pantas, tapi maka harusnya solusi seperti ini apa? Dengan diundi. Sama dengan arisan. Arisan itu kan 1 juta, 1 juta, 10 orang. Iya kan? 10 orang semuanya perlu duit 10 juta. Nah, semuanya perlu, semuanya berhak. Ya, kalau begitu apa? Diundi supaya tidak ada kecemburuan sosial, iya kan? Nah, dan ini terjadi misalnya disebutkan di surah As-Saffat ayat 139 dan seterusnya tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Yunusa la minal mursalin idz abqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin." Fakana minal mudhadin. Iya. Dan sungguhnya Yunus termasuk orang yang diutus. Ketika dia lari, artinya kesal dengan kaumnya, tidak mau mengikuti dakwah beliau, dia kesal. lari ke laut, naik ke perahu. Fulkil mashhun, naik ke perahu yang mashhun, yang penuh. Ya, artinya over muatan. Nah, perahu yang penuh ini solusinya apa? Tenggelam atau sebagian dilempar ke laut. Ya, kalau kapalnya tenggelam, tenggelam semua. Atau perahunya selamat, orang-orang selamat dengan syarat sebagian harus dilempar. Ya, over muatan. Nah, nggak ada yang mau kan siapa mau dilempar? Iya kan? Maka diadakanlah qur'ah, yaitu diundi. Fasahama, maka dilakukanlah undian. Ternyata Nabi Yunus yang jatuh namanya, artinya yang kalah, sehingga dia terjun ke laut dan dimakan oleh apa? Ditelan oleh ikan. Ya, ditelan oleh ikan. Ya, ini menunjukkan bolehnya qur'ah, bolehnya undian dengan bentuk yang disebutkan tadi. Demikian pula Nabi Zakaria ya, di surah Al-Imran ayat 44. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Itu merupakan berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan penanya tentang siapa yang pantas mengasuh atau memelihara Maryam. Jadi orang-orang ketika itu di masa Nabi Zakaria, mereka semua ingin memelihara Maryam. Ya, maka semuanya berhak, diadakanlah apa? Diadakanlah undian. Nah, ternyata Nabi Zakaria yang menang, ya kan? Nabi Zakaria yang menang. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadits Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rada safar aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin safar maka beliau mengundi di kalangan istrinya. Kan istri banyak kan? Safar semuanya mau ikut. Enggak bisa dibawa semua. Semuanya berhak karena istri Nabi semua kan? Iya, semuanya berhak. Enggak boleh bilang yang paling muda dulu, iya kan? Atau yang paling tua, yang paling pintar, karena nanti cemburu kan? Tapi kalau diundi, nah itu kan ya tidak ada kecemburuan kan? Iya. Sudah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin safar, siapa yang mau dibawa itu diadakan undian. Iya, fayatuhunna kharaja, maka nama siapapun dari mereka yang keluar, kharaja biha ma'ah, maka Nabi keluar bersamanya. Maka Nabi keluar bersamanya atau pergi bersamanya. Jadi masalah undian untuk dengan jalan tadi ya, semuanya berhak. Misalnya bikin tanah kapling. Tanah kapling ini ada yang datar, ada yang penurunan, ada yang semuanya mau yang datar. Enggak ada yang mau yang miring kan? Bagaimana caranya ini? Semuanya berhak, semuanya mau. Iya, maka ya diadakanlah apa? Diadakan undian. Iya, sehingga tidak ada kecemburuan atau tidak ada rasa tidak terima. Iya, ini yang berkaitan dengan contoh-contoh riba ad-duyun. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Iya. Alhamdulillah ya, masalah riba insya Allah tidak masalah lagi ya. Pokoknya kalau masalah riba utang, no problem. Ya, maafi muskilah. Ya, gak ada masalah, ya kan? Pokoknya riba berkaitan dengan utang, maafi muskilah. Ya, no problem. Bahasa Makassarnya apa? Tidak masalah bahasa Makassar. Tahu juga. Pokoknya jelas tidak masalah ya, masalah utang. Baik. Insyaallah taala pembahasan berikutnya kita pindah ke contoh-contoh riba yang terjadi ya, riba yang terjadi itu karena jual beli. Ini siap-siap ya, ingat lagi rumusnya ya. Berarti kalau jual beli kembali ke 6 barang ya, 6 barang riba ya, 6 barang riba. Itu saja dia. Pokoknya 6 barang riba. Kalau utang lebih gampang dia. Pokoknya utang bayar lebih riba, gitu ya. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan, saya pinjam 100 juta, saya kembalikan 120 juta. 20 juta sebagai rasa terima kasih. Apa hukumnya? Hah? Boleh, mutlak. Boleh? Wahai fatwanya ini. Boleh saya mutlak ya? Oh gitu ya. Jawabannya boleh, tapi bersyarat. Tidak syarat. Nah, jawaban kurang jelas. Coba yang lain. Tanya gak ada masalah tadi. Saya pinjam 100, saya kembalikan 120 juta. 20 juta sebagai rasa terima kasih. Boleh enggak? Boleh. Apa kaidahnya? Kaidah riba apa? Riba utang. Pokoknya lebih kan? Harusnya kalau saya pinjam 100 harus kembali apa? Ya sudah, berarti 20 apa? Riba. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik membayar apa? Membayar utang. Ya, disebutkan ya Nabi SAW pernah membayar lebih. Iya. Oleh karena itu boleh membayar lebih dengan 3 catatan. Iya. Yang pertama, tidak dibuat di awal akad. Kasih ke 100 nah, tapi ingat itu kembali ya 120 lah. Dibuat di awal akad. Nah, ini jelas riba kan? Jelas riba. Karena kalau orang menolong dia dengar, ini enggak ada untung saya, ini pinjam 100 kembali 100. Berarti dia enggak ada niat apa? Enggak ada niat ambil keuntungan. Tapi kalau dari awal sudah dibuat perjanjian, jelas berarti mencari keuntungan, iya kan? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setelah utang lunas. Iya. Sebelum utang lunas, berarti dia statusnya masih orang yang memberikan pinjaman. Maka apapun manfaat yang dia peroleh dari orang yang menerima uangnya, apapun, misalnya bilang aja, "Fi makan dulu ya, ada jagung ini ya kan, ada rambutan, ada durian," semuanya nggak boleh karena statusnya dia apa? Dia ini memberikan pinjaman, ditawari makan, ya kan, kasih durian, ya kan, rambutan, apa semua, ya kan, bahkan dikasih air minum pun tidak boleh. Karena ini 100 kelebihan apa? Segelas air minum. Apa hukumnya? Riba. Berarti saya kembalikan 120 dengan catatan ini, uang tas 100 nah. Ambil lagi uang 20 juta. Tapi rasa terima kasih. Enggak ada masalah kan? Karena sudah lunas kan? Tinggal saya tambah kan? Iya, tapi uang 20 juta dulu. Ya kan, rasa terima kasih baru dilunasi. Berarti ini apa hukumnya? Hah? Bersama? Tergantung niatnya. Iya kan? Yang jelas rumusnya apa tadi? Selesai dulu sehingga statusnya dia apa? Bukan lagi orang yang, iya. Kemudian dia memberikan tambahan, bukan riba kan? Iya. Kemudian yang ketiga, bukan menjadi kebiasaan. Bukan menjadi kebiasaan. Karena ada orang, karena dia beban psikologi, tiba-tiba dia baik hati kepadanya. Pokoknya apa dia punya, buah-buahan apa dia kasih, mobilnya dicucikan, ya kan? Pokoknya semuanya dibantu, apa yang dia bisa. Ternyata karena dia berat hati karena uang yang dia pinjam. Tapi kalau memang sudah terbiasa, memang nggak ada kaitannya dengan utang, ini sudah terbiasa sebelumnya, iya kan? Itu nggak ada masalah, iya kan? Itu nggak ada masalah. Jadi saya ulangi, kalau misalnya saya pinjam 100 juta, saya kembalikan 120 juta, apa hukumnya? Boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak dibuat di awal akad. Yang kedua, utang lunas, gitu ya, baru beri tambahan. Yang ketiga, bukan menjadi kebiasaan sebelumnya, tidak menjadi kebiasaan sebelumnya. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan, maka itu nggak ada masalah. Ya, maka itu nggak ada masalah. Ini tentang apa namanya, boleh memberikan kelebihan dari utang. Iya. Apakah menyicil semua, apakah menyicil barang semua dianggap riba? Semua dianggap riba mengapa? Tidak ya. Menyicil barang apa hukumnya? Bayu taksid. Sudah kita bahas ada 9, ada 8 syarat ya. 8 syarat. Di antaranya supaya dia tidak terkena riba, jangan ada apa? Jangan ada denda. Iya kan? Sekarang kalau menyicil ada denda enggak? Kalau terlambat ada, ya kan? Ada yang mengatakan, ya saya kan tidak pernah terlambat. Ya tapi kan sepakat kan? Kalau saya terlambat saya akan bayar. Berarti sepakat dengan riba kan? Ya enggak masalah, ya kan? Sama itu. Misalnya larangan dari zina. Iya. Pokoknya diberi kesepakatan, dibuat hitam di atas putih kesepakatan bahwa zina enggak ada masalah. Tanda tangan. Saya kan tidak berzina, tapi itu, ya kan? Memang dia enggak, tapi tidak ada pengingkaran. Masih dia bilang haram baru diakui, iya kan? Itu sama saja. Jadi ribanya di situ ya, pada dendanya. Kayak sekarang kalau mau buat cicilan, apa menyicil, cari yang tidak ada. Saya kira enggak dapat ya. Khairan, insya Allah. Baik. Nah. Pakai rupiah. Dengan harga real. Iya, dengan harga real ketika itu, ketika dibayar. Ini kita tukar barang dengan rupiah atau real dengan, saya kira barang kan? Iya, itu hitung harga barang. Yang masalah itu uang dengan uang. Ini tadi kan ketemu ya nanti di Indonesia kan barang dengan uang kan gitu kan? Tinggal dihitung berapa dibeli barang ini, iya kan? Berapa dibeli barang ini? Tapi dengan harga real sekarang. Syarat yang kedua harus, enggak perlu itu, karena dia dengan barang. Kemudian dia dengan harga yang sekarang. Iya, misalnya saya kasih emas, 10 tahun kemudian saya minta emas saya, iya kan? Berarti kalau dibayar pakai uang, saya enggak punya emas ini, tapi hanya ada uang. Berarti dengan harga yang emas sekarang, jangan harga emas yang 10 tahun yang lalu. Ya sama kita beli pakaian di sana, nah kita bayar pakai rupiah dengan harga real sekarang. Iya, tapi tidak ada harus cash ya, karena barang dengan apa namanya uang. Tapi kalau misalnya kita ikhlaskan biar bayar dengan apa namanya, berapa saya kita bayar, ada masalah kan? Karena itu kan kita apa namanya belikan, kemudian juga tidak ada unsur riba, ada unsur tidak mesti. Iya. Tidak. Artinya itu kan sudah menjadi barang, sudah menjadi barang. Tinggal kita bayar. Thank you.